Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada contoh-contoh dari lam al-qamariyah. Dalam ahkamul lamat as-sawakin, hukum lam-lam sukun termasuk di pembagian yang pertama, yaitu lam at-ta'rif. Lam at-ta'rif, yang lam at-ta'rif ini tiada lain yaitu al, yang masuk pada isim nakirah, yaitu arifaha, untuk memarifatkan isim nakirah dengan dimasuki al. Sehingga kepadanya hukum lam sukun. Maka hukum lam sukun yang ada pada lam ta'rif yang pertama adalah idhar, dibaca dengan idhar. Kemudian lam sukun yang ada pada lam ta'rif dibaca idhar jikalau dia menghadapi salah satu dari 14 huruf yang terkumpul dalam kata atau dalam kalimat. Siapa yang hafal? Abagi hajjaka wa khaf aqima. Jadi kalau dia itu al menghadapi salah satu dari huruf-huruf ini, ibagi hajjaka wa khaf aqima, maka dibaca idhar, jelas lam sukunnya. Oleh karena itu, sebagian para ulama tajwid memperumpamakan, mempermisalkan bahwasanya lam sukun diibaratkan seperti qamar. Afwan, lam sukun diibaratkan seperti bintang. Ya, afwan. Seperti itu. Adapun huruf yang 14 dari ibgi hajjah ka faqimah diibaratkan seperti qamar. Sehingga tatkala bintang menghadapi bulan, ya, maka akan terang, jelas, terlihat seperti keberadaan kita sekarang di malam hari. Tatkala terbitnya bintang, demikian pula terbitnya bulan, maka masing-masing akan nampak, kelihatan. Seperti itu. Itu perumpamaannya, ya. Lam diibaratkan dengan bintang, dan bintang ini hendak menghadapi atau berpasangan dengan qamar. Tanya. Sehingga keduanya nampak dan lamnya nampak. Contoh yang pertama dari ibgi hajjah wa khawaqimah yaitu huruf hamzah. Antum lihat pada bagan dalam kalimat al-awwalu. Dalam kalimat al-awwal jelas dibaca lam sukunnya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Huwal awwalu, huwal lam sukun. Kenapa lam sukun ini dibaca jelas? Ya, al, karena depannya hamzah. Huwal awwalu, setelah lam sukun kita lihat ada huruf hamzah. Kemudian yang kedua, ba. Dalam kalimat al-baqi. Al-baqi. Lam sukun. Kemudian didapati setelahnya huruf ba. Dan ba termasuk huruf qamariyah. Sehingga dibaca jelas lamnya. Al. Nampak bintangnya. Ketika menghadapi qamar. Ba. Yang berikutnya, ghain. Dari kalimat al-ghani. Al-ghani. Wahuwa al-ghaniyul hamid. Wahuwa al-ghaniyul hamid. Lam sukun dibaca jelas sesuai dengan makhrajnya, ya, karena dia menghadapi huruf ghain. Dan ghain termasuk huruf qamariyah. Yang berikutnya, ha. dari kalimat al-hajju. Al-hajju. Al-hajju. Lam sukun dibaca jelas. Al. Kenapa? Karena terletak setelahnya ha. Dan ha termasuk huruf qamariyah. Tayyib. Sehingga jangan sampai ketukar dalam membaca ya, isim-isim ma'rifat. Dengan antum cukup menghafal huruf-huruf ini. Ibi hajjaka wa khaf aqima. Huruf apa yang terletak setelah lam sukun? Tayyib. Yang berikutnya jim. Dari kalimat al-jinnatu. Minal jinnati. Minal. Lam sukun dibaca jelas. Idhar ya, tidak ada faktor yang mempengaruhinya karena setelahnya huruf jim ya, setelahnya huruf jim. Yang berikutnya kaf. Dari kalimat al-karim. Ya, al-karim. Lam sukun dibaca jelas al karena di depannya ada huruf kaf. Dan kaf termasuk huruf qamariyah. Yang berikutnya al-waw. Dari kalimat al-wadud. Wahuwal ghafurul wadud. Ya. Ghafurul. Lam sukun dibaca jelas karena setelahnya huruf waw. Dan waw termasuk huruf qamariyah. Yang berikutnya kha. Dari kalimat al-khaliq. Al-khaliq. Lam sukun dibaca jelas al karena di depannya huruf kha. Bintang menghadapi qamar. Maka bintang tersebut nampak jelas. Al. Yang berikutnya fa. Dari kalimat al-fattah. Al-fattah. Al. Wahu al-fattahul alim ya. Karena di depannya huruf fa. Yang berikutnya al-ain. Dari kalimat al-alim tadi. Wahu al-fattahul alim ya. Al-alim. Lam sukun setelahnya huruf ain. Yang berikutnya al-qaf. Dari kalimat al-qamar. Tayyib. Wal-qamari. Wal-qamari. Lam sukun setelahnya huruf qaf. Yang berikutnya ya. Al-yawma. Al-yawma akmaltu. Al-yawma. Lam sukun dibaca jelas ya. Karena setelahnya huruf ya. Dan yang berikutnya adalah al-mim. Dari kalimat al-mulku. Al-mulku. Lahul-mulku. Lahul lam sukun dibaca jelas lamnya, kemudian karena di depannya menghadapi huruf mim. Dan yang terakhir huruf ha. Aqimahu ya. Ain qaf ya mim ha. Al-huda. Bil-huda. Baik. Lam sukun dibaca jelas karena setelahnya huruf ha. Fahimtumul ikhwah? Bisa difahami ini? Ya, lam sukun yang ada pada lamut ta'rif dibaca jelas ya, idhar tanpa ada faktor penghalang ketika menghadapi salah satu dari huruf yang 14 terkumpul dalam kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqimahu ya. Jadi kudu hati-hati, jangan serampangan ya, jangan asal ngambil. Ibgi hajjaka, cari kebutuhan engkau, keperluan engkau, dan takut akibatnya. Ayu. Takut akibatnya. Jangan asal kenyang atau asal puas. Ayu. Asal dapat. Tapi perlu dilihat akibatnya. Ayu. Termasuk dalam permasalahan agama juga. Al-ilmu dinun fangzur aman ta'khudhu dinakum. Ya. Kalau dunia ya bisa mungkin diibaratkan ya. Dunia itu seperti mancing Ya, tapi kalau mancingnya yang benar juga, kalau mancing di kolam orang ya salah juga. Tapi agama tidak bisa dipermisalahkan seperti memancing. Ya, dapat ikan diambil, dapat sendal enggak. Sehingga asal mancing, asal nyemplung, tidak. Ya, wakhaf aqimah, hendaklah orang takut tentang kesudahannya, akibatnya, ujungnya. Dan ditanyakan sampai sini. Kalau enggak ada yang ditanyakan, mau ditanya? Mau dites satu-satu mendatangkan huruf-huruf hamzah. Untuk mengetahui pemahaman antum, insyaallah ada PR. Ya. Di-PR-kan. Ya, di-PR-kan dari mulai lam sukun menghadapi hamzah sampai menghadapi ha, cari ditulis dengan lengkap ayatnya. Ya. Contohnya umpamanya hamzah, antum tulis hamzah di awalnya, setelahnya kalimatnya. Seperti ya huwal awwal wal akhir zahir wal batin. Subhanallah, itu ada berapa huruf? Huwal awwalu hamzah wal akhiru hamzah wal zahiru lain wal batin ba. Tapi ini jangan diambil, sudah disebutkan. Ya. Di surat Al-Hadid umpamanya. Ya. Hamzah ayatnya ini, kemudian di akhirnya Al-Hadid ayat sekian. Itu caranya. Jadi tulis dulu hamzah, setelah itu ayatnya, kemudian setelah ayat, ya, surat ini ayat sekian. Saya difahami. 14 nomor dalam kertas lembar atau di buku nanti. Malam Kamis depan insyaallah dikumpulkan ya, biar malam Jumatnya bisa dibagikan. Tinggal dicari di Al-Quran, dicari. Seperti huruf ba, huruf ba antum tulis. Setelah tulis ba, ya ayatnya. La uqsimu bihadzal balad. Bihadzal. Lam sukun jelaskan zal al. Kenapa dibaca jelas lamnya? Bihadzal. Karena setelahnya ba, balad. Ba. Ya. Surat Al-Balad ayat sekian. Itu cara seperti itu. Mudah insyaallah ya. Mudah karena tinggal jiplak aja dari Al-Qur'an. Tinggal lihat. Cuman apa? Kejadian kita, oh ini berarti saya paham. Maksudnya lam sukun di depannya ba, lam sukun di depannya ha atau yang lainnya. Seperti itu. Tidak ada istilah enggak ada. Wahai dari Al-Qur'an enggak ada. Semuanya ada. Ya. Dan jangan khawatir enggak dapat. Dibuka dari Al-Baqarah sampai Anas. Ada semua. Kebagian semua. Adapun pada prakteknya sama, boleh. Ya. Saya jangan nyontek. Qala rahimahullah ta'ala bima nusammi hadhihi al-lama al-waqi'ata qabla hadhihi al-ahrufi. Dengan apakah kita namakan lam ini? Ya, lam sukun ini yang terletak sebelum huruf-huruf yang 14. Qala nusammiha al-lam al-qamariyah. Ya. Kita namakan lam sukun ini yang menghadapi salah satu dari huruf yang 14 sebagai lam qamariyah. Ya, lam qamariyah. Kenapa tadi? Alasannya karena lam sebagai bintang dan salah satu dari yang 14 sebagai qamar. Sehingga lam sukun mendapati huruf qamariyah. Dan juga alasannya kata beliau di sini li'anna lam al dikarenakan lam yang ada pada al, lam yang ada pada al, yaitu al lita'rif, idza waqa'at qabla ayyi harfin min al-hurufi al-arba'ata asyara, karena lam sukun ini jikalau dia terletak sebelum dari salah satu huruf, huruf-huruf yang 14, ya huruf apa saja dari salah satu huruf-huruf yang 14, al-majmu'ah fi kalimat, yang terkumpul dalam kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqimah, fayakunu hukmuha al-idhara, makanya telah hukumnya idhar. Itu alasannya, ya, karena lam sukun jika dia terletak sebelum huruf apa saja dari yang 14 ini, maka nyatalah hukumnya sebagai idhar qamari, ya, hukumnya sebagai idhar qamari. Bisa disebut lam qamariyah atau bisa disebut idhar qamari, ya, lam syahfil istilah. Ini pun tidak, jangan sampai bingung dengan istilah, ya, kalau ada orang yang menyebutkan, ya coba cari hukum lam qamariyah atau coba cari hukum idhar qamari, huwa-huwa, ya, sama saja, itu-itu juga, ya, istilahnya. Dan juga alasan yang lainnya, kata beliau, lidhuhuriha, zuhuru lami kalimatil qamar, karena nampaknya lam, nampaknya lam ketika menghadapi huruf-huruf qamariyah, nampaknya lam ketika menghadapi huruf-huruf qamariyah, di zuhuriha nampaknya lam, itu zuhur lam kalimat al-qamar, nampaknya huruf lam ketika menghadapi huruf-huruf qamariyah, inda nutqi biha, itu ketika mengucapkannya jelas terang lam ini, tidak samar atau tidak hapus, tidak hilang, tetapi dibaca dengan jelas lamnya. Wa khudh ad-dalila min at-tuhfah, dan dalilnya disebutkan oleh Imam Al-Zamzuri rahimallahu taala dalam Tuhfatul Athfal. Kata beliau, lilami al-halan qabla al-ahrufi ulahuma idharuha falta'rifi qabla arba'in ma ashratin khudh ilmahu mina bagi hajjaka wa khaf aqimahu. Itu ringkasannya. Kalau antum mau menghafal hukum idhar qamari atau lam qamariyah, dihafal syair ini. Lillami al halani qabla al ahrufi. Untuk lam yang ada pada al, yaitu pada al lita'rif, halani, dia memiliki dua keadaan, dua hukum, dua kondisi. Yang mana al ini qabla al-ahrufi, terletak sebelum huruf-huruf qamariyah. Ulahuma, kondisi yang pertama, keberadaan yang pertama, hukum yang pertama, idharuha, yaitu dengan membaca idhar lamnya jelas. Fal ta'rifi, maka hendaklah engkau ketahui ini, ya. Dan lam sukun yang ada pada al dibaca dengan idhar qabla arba'in ma'ashratin, jikalau dia terletak sebelum 14 huruf, sebelum salah satu dari 14 huruf, qoblar ba'in 4 ma'a asyrah, 4 bersama 10 jadi apa? 14. Jikalau dia terletak sebelum salah satu dari huruf yang 14, khudh, maka jadikanlah, ya, hal ini sebagai ilmunya, pengetahuannya, patokannya, yang terkumpul dalam kalimat minni bagi, mina bagi, ya, bukan minni bagi tapi mina bagi, mina bagi hajjaka wa khab aqimahu, karena min sukun ketika bertemu dua sukun dia diharakati fathah, tidak diharakati kasrah, ya, minal ladzina kafaru, tidak minil ladzina kafaru, tayyib, mina bagi hajjaka wa khab aqimahu. Faham, ikhwan? Ada yang tanyakan sampai sini? Ada yang belum faham? atau yang masih ragu tentang hukum lam qamari atau idhar qamari. Qala rahimullah ta'ala tamrinatun lillami al-mudharati ma'ahalliha. Latihan-latihan untuk lam yang ada pada al yang dibaca dengan idhar bersama uraiannya. Qala ta'ala al-qari'atu mal-qari'ah al-qari'atu al. Kenapa lam yang dibaca jelas al tidak ak, tidak hilang, masuk pada qaf? Karena lam sukun datang setelahnya huruf apa? Qaf. Dan qaf termasuk huruf apa? Qamariyah. Jadi sehingga lam di sini lam qamari dibaca dengan idhar. Sama dengan yang kedua, mal qari'ah. Mal qari'ah. Mal. Tidak mak. Depannya huruf qaf. Ayat yang kedua, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Syahidnya, buktinya al-ardu. Al-ardu itu lam sukun menghadapi hamzah. Ya, lam sukun zulzilatil lam til. Kenapa? Karena lam sukun di hadapannya ada hamzah. Yang benar surat Al-Zalzalah atau surat Az-Zalzalah? Az-Zalzalah yang dengan syamsiyah, yang dibaca Al-Zalzalah dari Az-Zalzalah. Ya, karena lam sukun menghadapi zai, dan zai bukan termasuk dari huruf qamariyah, dari huruf syamsiyah. Saya ati insyaallah. Al-Hallu, sehingga uraiannya awalan yang pertama, kalimatu al-qari'ah. Pada kalimat al-qari'ah fil mawdi'aini fiha lamu qamriyah atau lamu qamariyah. Sama, lamu qamriyah atau lamu qamariyah. Al-qari'ah yang ada pada dua tempat, yaitu ayat yang pertama dengan ayat yang kedua, disebut lam qamariyah. Hukmuha al-idharu, dan hukumnya dibaca idhar, dibaca jelas sesuai dengan makhrajnya. Liwuqu'il qafi ba'daha, karena terletaknya qaf setelahnya, setelah lam sukun. Dan juga li'anna al-qafa min hurufil idhar, ya, karena qaf termasuk huruf idhar. Thanian, dan yang kedua, kalimatul ardi. Pada kalimat al-ard lamu qamariyatin, sama juga lam qamariyah. Hukmuha al-idharu, dan hukumnya idhar. Liwuqu'il hamzati ba'daha, karena terletak hamzah setelahnya, setelah lam sukun. Wal hamzatu min hurufil idhari, dan hamzah termasuk dari huruf idhar. Faqis ala hadha, ya, dan kiaskan, ya, terhadap contoh ini. Ya. Kapan saja antum dapati lam sukun, dengan catatan lam sukun ini lam ma'rifah, lam ta'rif, ya, bukan lam yang lain. Ya, jika ada lam ta'rif, lam sukun yang ada pada isim ma'rifah, ya, atau isim nakirah, yang ada pada isim nakirah sehingga dia menjadi isim ma'rifah, ya, dan menghadapi salah satu dari yang 14 huruf qamariyah, maka dibaca dengan idhar. Ya, dibaca dengan idhar. Wadih? Jelas, ikhwah? Pengambang. Oke. Ngambang karena ngantuk. Tuh. Samar-samar. Tuh. Ada yang ditanyakan, tafadhal. Atau ada yang kira perlu diulang? Ada? grup belakang. Bisa difahami? Huruf lam qamariyah. Diingat PR-nya ya. Tapi PR-nya. Ya. Satu ayat. Minimal satu sudah cukup. Upanya hamzah antum tulis dari ayat mana, dari surat apa. Tafsir itu. Cantumkan surah dan ayatnya supaya ngeceknya tepat. Ya, jangan sampai dia tulis hamzah, tulis kalimatnya, dicari ayatnya enggak ada. Ya. Jangan sampai bikin ayat sendiri atau ngambil dari Rasulullah kok. Ya. Cukup dari Al-Qur'an insyaallah. Semuanya sudah cukup, sudah ada contoh-contohnya. Tabarakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.